Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang sujud at-tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud-sujud ketika melewati atau ketika membaca ayat-ayat yang padanya terdapat perintah atau berita tentang sujud. Perintah atau berita khabar tentang sujud. Tidak semua perintah atau khabar tentang sujud di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sujud padanya. Karena sujud tilawah ini barakallahu fikum termasuk di antara ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Sehingga oleh karena itu diharuskan di sana ada contoh atau sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Qala sujudut tilawah, al-mas'alatul khamisah sujudut tilawah. Pembahasan yang kelima tentang sujud tilawah. Masyru'iyatuhu wa hukmuhu. Wa huwa masyru'un inda tilawatil ayatil lati waradat fiha as-sajadat wastima'uha. Bahwasanya sujud tilawah ini disyariatkan ketika membaca ayat-ayat yang pada ayat tersebut ada perintah atau khabar tentang sujud, atau ketika mendengarkan istima'. Nah, nanti akan kita bahas sebatas mendengar dengan barakallahu fikum dengan teliti, atau barakallahu fikum mendengar, betul-betul mendengar seperti orang menyimak hafalat atau bacaan. Dengan sekedar mendengar, di sana ada hukumnya akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi sujud at-tilawah disyariatkan ketika membaca ayat-ayat tersebut atau ketika mendengarkan ayat-ayat tersebut. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surah fiha as-sajadah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi wa huwa sunnatun 'ala as-sahih wa laysa biwajib. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat yang padanya terdapat ayat sajdah. Maka beliau pun sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak mendapati tempat untuk meletakkan dahinya. Karena banyaknya orang yang sujud mengikuti sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai tidak ada lagi tempat untuk sujud. Wa huwa sunnatun 'ala sahih. Ini sunnah, bukan wajib, 'ala sahih. Menurut pendapat yang benar, menunjukkan bahwa dalam hal ini ada khilaf ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Dalil yang menyebutkan bahwa sujud tilawah itu bukan wajib sebagaimana yang disebutkan di sini, faqad qara'a Zaid bin Thabit 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha fadalla 'ala 'adamil wujud. Dan Zaid bin Thabit telah membacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, yang mana padanya pada surat An-Najm tersebut ada ayat sajdah, dan Nabi SAW dan beliau tidak sujud ketika membaca ayat tersebut, dan itu di hadapan Nabi SAW, dan Nabi tidak menegurnya dan tidak bertanya kepada beliau. Ini termasuk takrir dari Nabi, sebuah persetujuan dari Nabi SAW terhadap perbuatan Zaid bin Thabit, bahwa tidak harus bagi seseorang untuk sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah. Dan juga sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwasannya beliau Umar bin Al-Khattab membaca surat An-Nahl. Membaca surat An-Nahl di dalam khutbah beliau. Dan ketika beliau melewati ayat sajdah, nazala minal mimbar. Ini di dalam khutbah Jumat. Beliau turun dari mimbar dan beliau sujud. Ketika membaca ayat sajdah, barakallahu fikum, di dalam khutbah beliau. Dan kaum muslimin pun, para jamaah pun sujud, mengikuti sujudnya Umar bin Khattab. Ini dalam satu Jumat. Kemudian pada Jumat berikutnya, pada salat Jumat atau khutbah Jumat berikutnya, beliau membaca ayat yang sama, yaitu surat di dalam surat An-Nahl, dan beliau tidak sujud. Kemudian setelah itu beliau mengatakan alasan kenapa beliau tidak sujud. Beliau mengatakan innallaha lam yufrid alaina sujud illa an nasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan bagi kita untuk harus sujud ketika membaca surat atau ayat as-sajdah, kecuali kalau seandainya kita menghendaki. Maka dalam hal ini barakallahu fikum, Umar bin Al-Khattab menegaskan bahwa sujud at-tilawah hukumnya tidak wajib. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya, kata Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ini mengatakannya di atas mimbar di hadapan para sahabat, bahkan kibarus sahabat, yang di sana ada Utsman, Ali, dan para kibarus sahabat yang lainnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari beliau. Sehingga menunjukkan bahwa ini termasuk di antara kesepakatan para sahabat Nabi, atau banyak dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa yusra'u sujudu tilawah fi haqqil qari' wal mustami'. Sebelumnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang sujudu tilawah, apakah itu bagian dari sholat atau sama hukumnya dengan sholat? Naam, sama dengan sholat atau terhitung dalam kategori sholat? Andai kata sujudu tilawah ini terhitung dalam kategori sholat, itu sholat tatawu, sholat-sholat sunnah, barakallahu fikum, maka tentunya berlaku atau diharuskan pada sujud tilawah hal-hal yang juga diharuskan untuk dilaksanakan sebelumnya pada ibadah-ibadah sholat. Di antaranya adalah at-thaharah, bersih dari hadas besar atau kecil. Kemudian pakaian badan juga bersih dari najis, harus menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat. dan hal-hal yang lain yang disyaratkan pada sholat sunnah. Barakallahu fikum. Nah, sebagian ahlul ilm berpendapat bahwa itu merupakan bagian dari sholat, sehingga oleh karena itu mereka mewajibkan bagi seseorang yang ingin melakukan sujud tilawah, dia harus berada dalam keadaan suci, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Pakaiannya juga harus suci, pakaiannya, badannya, dan tempatnya harus menghadap kiblat, menutup aurat, dan hal-hal yang lain yang diwajibkan dan dipersyaratkan ketika sebelum melakukan dan melaksanakan ibadah sholat sunnah. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam hal ini mengatakan bahwa sebelum kita mengkategorikan sujud tilawah ini merupakan atau termasuk di antara ibadah sholat, maka kita harus merujuk dulu apa definisi ibadah sholat. Apa definisi ibadah sholat? Beliau mengatakan definisi dari ibadah sholat adalah ibadatu dzati aqwalin, ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin, muftatihatun bitakbiri, mukhtatimatun bitaslim. Salat definisinya adalah 6, baik itu salat wajib atau salat sunnah, ibadah yang mana di dalam ibadah tersebut terdapat bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini makna atau definisi dari sholat. Barakallahu fikum. Maka setelah itu kita cocokkan apa yang terjadi atau yang diperbuat di dalam sujud tilawah sesuai dengan definisi yang disebutkan tentang sholat. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan apabila tidak disebutkan di dalam sunnah adanya takbir atau salam di dalam sujud tilawah, maka sujud tilawah tidak termasuk dalam kategori sholat. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, karena sholat itu harus dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sehingga oleh karena itu kalau seandainya tidak ada pada sujud tilawah hal-hal demikian, maka dia tidak termasuk dalam kategori salat. Hal inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Sehingga oleh karena itu tidak disyaratkan padanya barakallahu fikum harus suci dari taharah minal hadats, dan juga tidak disyaratkan padanya sitru aurah, dan juga tidak dipersyaratkan padanya istiqbal kiblah. Walaupun tentunya al-afdol wal-ihtiyat, al-afdol lebih utama dan juga dalam rangka kehati-hatian, karena bab ini mahalul khilaf, ada perselisihan di kalangan para ulama, sehingga oleh karena itu ihtiyaton kita barakallahu fikum ketika hendak melakukan sujud, maka diupayakan untuk suci dan menutup aurat. Barakallahu fikum. Karena kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan posisi seorang hamba ketika sujud adalah posisi yang sangat dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yushra'u sujudu tilawah fi haqqil qari'i wal mustami' idza qara'a ayata sajadah fi sholati aw kharijiha li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika indama kana yaqra'u sajadah. Dan disyariatkan untuk sujud tilawah bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkan dengan barakallahu fikum, mendengarkan dengan seksama. Bukan hanya sebatas mendengar. Idza qara'a ayata sajada fi sholati aw kharijiha. Apabila dia membaca ayat sajadah, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi, sujud tilawah itu disyariatkan. Bukan hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Bagi siapa? Bagi yang pertama, bagi yang membaca dan mendengarkan dengan serius atau antusias. Bukan hanya sebatas mendengar. Seperti kalau orang sedang ke pasar, kemudian dia mendengar suara musik, barakallahu fikum, karena ada kebutuhan dia datang ke sana dan tidak sengaja, tapi dia mendengar, sebatas mendengar. Yang seperti ini tidak disyariatkan padanya untuk sujud at-tilawah, barakallahu fikum. Yang disyariatkan adalah orang yang mendengar, memang dia barakallahu fikum betul-betul mendengar, seperti orang yang menyimak hafalan seseorang, menyimak bacaan seseorang. Nah, inilah barakallahu fikum yang disyariatkan padanya untuk sujud at-tilawah. Pertama adalah al-qari, yang membaca. Kemudian yang kedua al-mustami', bukan as-sami'. Beda antara mustami' dengan sami'. Kalau mustami', sebagaimana di dalam Al-Qur'an, idza quri'al Qur'anu fastami'u. Nam istama'a, fa'ilnya mustami'. Beda dengan sami'a, mendengar. Kalau istama'a itu mendengar dengan keseriusan. Barakallahu fikum, memang dia mendengar, mendengarkan bacaan sengaja, bukan mendengar tanpa sengaja. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti', beliau mengatakan annasami' la yusannu lahu an yasjud. Orang yang mendengar, sebatas mendengar, enggak sengaja, maka tidak disunnahkan bagi dia untuk sujud. Wal farqu bainal mustami' wasami', perbedaan antara mustami' dan sami'. Kalau mustami' memang sengaja mendengar. Kalau sami', nah, dia hanya sekedar mendengar, enggak sengaja. Barakallahu fikum. Annal mustami' huwa alladhi yunsitu lil qari' wa yutabi'uhu fil istima'. Al mustami' adalah orang yang diam mendengarkan bacaan dan mengikuti bacaan orang yang membaca, dia ikuti. Nah, imma dengan hafalan dia atau dia mendengar dengan serius. Barakallahu fikum. Wasami', adapun as-sami', sebatas mendengar, huwallazi yasma'u syai'a duna an yunsita ilaihi, yaitu dia mendengar sesuatu, barakallahu fikum, tanpa dia ada keseriusan di dalam mendengarnya, enggak sengaja, enggak ada kesengajaan dalam hal ini. Walihada law sami'al insanu sauta mulhatin alatulahin sima'an faqat fa innahu la ya'tham idza lam takun bi hudurihi walau istama'a ilaiha la athima. Kalau seandainya seseorang mendengar, maka oleh karena itu kata beliau, kalau seandainya seseorang mendengar alat-alat musik, misalnya suara-suara musik atau suara-suara maksiat, sebatas mendengar tanpa diam serius dan menyengajakan diri untuk mendengar, maka yang seperti ini pelakunya tidak berdosa. Tapi kalau seandainya dia mendengar serius dan terbawa, barakallahu fikum, maka orang seperti ini berdosa, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu bisa dibedakan antara as-sami' dan al-mustami'. Al-mustami' disyariatkan padanya sujud tilawah, adapun as-sami' tidak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwa al-mustami' hukumnya sama dengan orang yang membaca, al-mustami' yang mengikuti bacaan, barakallahu fikum, yang diam ketika mendengar. Dalilnya adalah kenapa dikategorikan hukumnya sama dengan al-qari', orang yang membaca. Beliau menyebutkan ayat doa Nabi Musa alaihi salam, yang mana bersama beliau ada Harun. Bersama beliau ada Harun. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala kulubihim. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Ini doa Nabi Musa AS mengeluhkan tentang Fir'aun, barakallahu fikum, dan berdoa kepada Allah kecelakaan untuk Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yang berdoa siapa? Nabi Musa AS. Yang bersama beliau dan ikut mengamini doanya Nabi Musa AS adalah Harun AS. Kemudian apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Allah, qala qad ujibat da'watukuma. Kuma, apa arti kuma? Kalau da'watuka, mukhatabnya satu apa dua? Satu. Kalau kuma, nah, dua. Nah, untuk kalian belajar durusulullah, paham insyaallah. Kuma. Padahal yang berdoa satu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, yang mana di sisi beliau ada Harun, qala qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan. Sehingga oleh karena itu al-qari', al-mustami' lahu hukmul qari'. Al-mustami', orang yang mendengar dengan serius dan mengikuti bacaan, barakallahu fikum, hukumnya sama dengan qari'. Sehingga oleh karena itu disyariatkan pula baginya untuk sujud ketika mendengar ayatus sajdah. Jadi dalilnya adalah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika indama kana yaqra'us sajdah. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca ayat sajdah. Dan juga ketika itu para sahabat ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca, ketika Nabi dan mereka membaca mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama marra fi hadits Ibnu Umar, sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam hadits Umar yang di atas tadi, fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Maka Nabi sujud ketika membaca ayat tersebut dan kami pun sujud bersama beliau. Wa dalilu ala masyru'iyatihi fis shalah. Adapun dalil tentang disyariatkannya sujud tilawah di dalam salat, marwahul Bukhari wa Muslim an Abi Rafi', sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Rafi', qala, beliau mengatakan, shallaitu ma Abi Hurairah al-Atamah. Kami sholat bersama Abi Hurairah, kata Abu Rafi', bersama Abu Hurairah sholat al-atamah, yaitu sholat insya, nama lain dari sholat insya. Jadi sholat insya juga disebut dengan sholat al-atamah. Faqara'a idha sama'un syakot. Maka beliau membaca idha sama'un syakot. Fasajada. Dan beliau pun sujud. Fakultu ma hadhihi, maka Abu Rafi' berkata, bertanya kepada Abu Hurairah, ma hadhihi, ada apa ini? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Rafi' mempertanyakan perbuatan Abu Hurairah ketika membaca surat Al-Insyiqaq 6, barakallahu fikum, yang ada padanya berita atau khabar tentang sujud. Maka Abu Hurairah sujud. Dan Abu Rafi' istagrab, merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Sehingga Abu Rafi' bertanya, ma hadhihi, ada apa ini? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, saya sujud ketika melewati ayat ini di belakang Abul Qasim, yaitu Nabi SAW, maka saya akan terus-menerus sujud pada ayat tersebut sampai saya berjumpa dengan beliau SAW, sampai saya akan berjumpa dengan Nabi SAW. Barakallahu fikum. Jadi sujud tilawah itu disyariatkan baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Hanya saja kaifiyahnya ada beberapa perbedaan sebagaimana yang akan kita sebutkan. Fa idza lam yasjudil qari' la yasjudul mustami'. Kalau seandainya yang membacanya tidak sujud, maka yang mendengar jangan sujud, apalagi di dalam sholat. Barakallahu fikum. Li'anna al-mustami' tab'un fiha lil-qari'. Karena al-mustami', orang yang mendengar dengan serius, yang menyimak dan mengikuti bacaan, dalam hal ini dia mengikuti yang membaca. Dalam hal ini dia mengikuti yang membaca. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit al-Mutaqaddim. Zaid bin Thabit al-Mutaqaddim, yaitu barakallahu fikum, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam sujud yang mana Zaid bin Thabit membaca surat An-Najm dan beliau Zaid bin Thabit tidak sujud, dan juga Nabi SAW pun juga tidak sujud ketika mendengar bacaan Zaid bin Thabit, dan juga ketika itu Zaid tidak sujud. Ini dalil yang disebutkan barakallahu fikum. Dan hal ini juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan illam yasjudil qari' lam yasjudil mustami'. Kalau yang membaca enggak sujud, maka yang mendengar jangan sujud. Li'anna sujudal mustami' tab'un li sujudil qari'. Karena sujudnya mustami', orang yang mendengar, dalam hal ini mengikuti sujudnya orang yang membaca. Fal qari'u aslun. Qari' adalah dasarnya, yang membaca itu adalah dasarnya, porosnya. Wal mustami' far'un. Adapun al mustami' ini adalah cabang yang sifati mengikuti al qari'. Naam. Yang kedua, fadluhu, keutamaan naam ayatus sajdah, sujud tilawah pada ayat-ayat as-sajdah. Fadluhu an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan idza qara'a ibnu adam as-sajdah fa sajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira ibnu adam bis-sujud fa sajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu falyan naru. Apabila anak Adam membaca as-sajdah, ayat-ayat sajdah, bukan surat as-sajdah ya, ayat-ayat as-sajdah, maka dia sujud. Lalu anak Adam ini sujud, maka syaitan akan pergi, beranjak pergi sambil menangis. Ketika dia melihat anak Adam sujud ketika melewati ayat as-sajdah, dia pergi sambil menangis dan dia mengatakan ya wailah, celaka bagiku. Anak-anak Adam diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud, maka dia mendapatkan surga. Sementara saya diperintahkan untuk sujud, saya enggan, tidak mau, maka bagi saya neraka. Barakallahu fikum. Ini keutamaan sujud at-tilawah, sujud tilawah. Barakallahu fikum, yang menjadikan syaitan lari sambil menangis, yang mana syaitan ini adalah musuh, musuh Allah dan musuh hamba-hambanya. Barakallahu fikum. wa sifatuhu wa kaifiyatuhu. Adapun sifatnya dan tata caranya. Tata caranya barakallahu fikum. Yasjudu sajdatan wahidatan. Dia sujud satu kali. Wa yukabbiru idza sajada. Dan dia bertakbir apabila dia ingin sujud. 6. Sebelum sujud dia mengucapkan takbir. Wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la kama yaqulu fi sujudis shalah. Sebagaimana yang dia baca di dalam sujud as-shalah. Subhana rabbiyal a'la. Wa yaqulu aidan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa in qala sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Juga tidak mengapa. Akan tetapi disebutkan di dalam salah satu fatwa dari ulama, yaitu Syekh bin Baz barakallahu fikum, dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la itu cukup, dan inilah yang wajib dan harus di dalam sujud tilawah. Kalau seandainya dia ingin menambahkan dengan bacaan-bacaan yang lain, nah, boleh dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, atau sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, wal asal yang harus atau diharuskan adalah bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la saja. Barakallahu fikum. Adapun tentang sujud, tentang takbir sebelum sujud tilawah, dalam hal ini kita membagi dua, yang yaitu di luar sholat dan di dalam sholat. Adapun di luar sholat adanya riwayat yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa riwayat dari salaf, dari tabi'in, yaitu bertakbir, yaitu dari Ibnu Sirin bertakbir 6 sebelum sujud tilawah. Takbir sebelum sujud tilawah. Dan tidak ada takbir ketika bangkit. Ini kharijat sholat, di luar sholat. Di luar sholat, barakallahu fikum, hal ini juga yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, yaitu bertakbir sebelumnya kemudian sujud, dan ketika bangkit tidak perlu takbir. Ini kharijat shalah, di luar salat. Adapun di dalam salat ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, sajadatut tilawah mithlu sujudis shalah. Fa idza sajada fi sholati inda sujud yukabbiru, wa idza rafa'a yukabbiru idza kana fi shalah. Sujudut tilawah itu sama dengan sujud di dalam salat. Sujudut tilawah yang dilakukan di dalam salat itu sama dengan sujud as-shalah. Apabila dia sujud ketika salat, maka dia bertakbir, dan ketika bangkit dari sujud pun juga bertakbir. Dikarenakan adanya dalil umum dalam hal ini. Barakallahu fikum. Yang pertama, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan juga barakallahu fikum, ini dalil umumnya. Yang mana di dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing. Bimbingannya bagaimana? Kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Beliau itu selalu bertakbir di dalam setiap gerakan, baik naik ataupun turun. Gerakan turun ataupun naik di dalam sholatnya, beliau bertakbir. Ini dalil yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, kalau seandainya tidak ada dalil secara khusus tentang kaifiyah, salah satu kaifiyah ibadah, Karena di dalam sujud tilawah tidak ada dalil khusus yang menceritakan tentang apakah ada takbir atau tidak di dalam sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Barakallahu fikum. Ada hadis yang menyebutkan bahwa hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, akan tetapi hadis ini dhaif dan didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Maka kalau seandainya tidak ada dalil khusus, kita kembali kepada dalil umum. Dalil umumnya bagaimana? Yang pertama, sallu kama raaitumuni usolli, lihatlah salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kemudian dalil yang kedua, dalil umum yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi kulli khafdin wa raf'in. Beliau itu selalu melakukan takbir, selalu bertakbir setiap mengganti gerakan, baik gerakan naik ataupun gerakan untuk turun. Barakallahu fikum. Adapun di luar salat sebagaimana yang sudah kita sebutkan, barakallahu fikum, yaitu bertakbir di awalnya 6 dan ketika naiknya tidak perlu bertakbir. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Albani dan juga Imam Ibn Baz dan juga Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Perbedaan terjadi itu di dalam salat. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah, dikarenakan hadis barakallahu fikum yang menyebutkan adanya takbir di dalam sujud tilawah ketika salat adalah hadis yang dhaif, sehingga oleh karena itu kita kembali kepada berita-berita tentang sujud tilawah yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana khabarnya, bagaimana hadisnya, ceritanya? Beritanya hanya sebatas Nabi sujud dan para sahabat juga ikut sujud, hanya sebatas itu, dan tidak ada disebutkan adanya takbir, dan tidak ada disebutkan adanya takbir di dalam sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, kita berjalan sesuai dengan dalil. Kalau seandainya contohnya hanya sebatas barakallahu fikum, sebatas sujud saja, sudah kita mengamalkan sujud tanpa takbir. Ini pendapat yang didukung oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ada sudut pandang yang berbeda antara Imam Al-Albani dan juga Syekh Ibn Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam hal ini. Fa antum barakallahu fikum tafaddalu. Tentunya kita berupaya untuk mencari mana yang kuat. 6. Adapun ana, posisi ana di sini hanya sebatas nakal, menukilkan dan tidak bisa mentarjih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih banyak dan panjang pembahasan tentang sujud tilawah. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.